بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Syarhu Sittati Mawadi'a Minas Sirah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fala budda min al-ittiba'i, maka harus bagi seseorang untuk ittiba', untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. فلا تنفع المعاونة والمدح والحماية للإسلام وغير ذلك. Maka bantuan, pujian dan penjagaan seseorang terhadap Islam dan selain daripada itu walal qarabatu minar rasulih, tidak pula kekerabatan, kedekatan, ya, keluarga terhadap dengan Nabi alaihi salatu wasalam bidun ittiba'in lahu. Tidak akan bermanfaat tanpa ada ittiba, pengikutan terhadap beliau. Fahadha ammur rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka inilah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma mata ala al-kufri, pada saat dia mati di atas kekufuran. Lam yanfa'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan manfaat kepada pamannya yang membelanya, ya, karena dia mati di atas kekafirannya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa membantu pamannya, padahal ini pamannya. Bi ikhrajihi minan nar, untuk ia keluarkan dari neraka. Ragmul muhawalah, padahal beliau mau berupaya, berusaha. Wa mana'ahu Allah minal istighfarilah, bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendoakan pengampunan untuknya. Wa qala, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah ai taufiq kepada orang yang engkau cintai. Kecintaan tabii keponakan terhadap paman. Wa qala, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan pengampunan bagi kaum musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat dekat mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelasnya bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka itu adalah para penghuni neraka. Nah, wallahu jalla wa ala yaqulu, ya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi juga berfirman, qala adhabi usibuhu bihi man asya. Allah mengatakan azabi, siksaanku, ya, usibu bihi man asya'u, aku akan kenakan, aku akan berikan kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna, dan aku akan tulis catat bagi mereka-mereka yang bertakwa. Wa yu'tuna az-zakah, bagi mereka yang menunaikan zakat. Wal ladzina hum bi ayatina yu'minun, dan juga terhadap orang-orang, ya, yang beriman dengan ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasula, ini dia, yaitu orang-orang yang mengikuti ar-rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyal ummi, seorang nabi yang ummi, yang tidak pandai baca tulis. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, beliau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka untuk melakukan kemungkaran. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, dan menghalalkan buat mereka perkara-perkara yang baik. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, dan mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang buruk, yang jelek. Wa yadau anhum israhum wal aghlal, dan Allah telah meletakkan dari mereka israhum wal aghlal, itu beban-beban, hal-hal yang sulit dan juga belenggu-belenggu. Allati kanat alaihim, yang dahulu ada pada mereka. Ya, sebagian memaknai bahwasanya ketika mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Bani Israel masuk Islam, beriman kepada Nabi SAW, maka mereka tidak akan mendapati kesusahan sebagaimana mereka dahulu. Di atas agama mereka, di antara bentuk kesusahan mereka dahulu, mereka harus membunuh dirinya apabila mau bertobat. Disebutkan seperti itu. Nah, dia juga disebutkan bahwasanya dahulu bahwa siapa yang membunuh sengaja atau tidak sengaja harus dikisos. Beda dengan dalam Islam, ya. Kalau tidak sengaja, ya, tidak dikisos. Cukup bayar dia. Atau sengaja tapi dimaafkan oleh sebagian anggota keluarganya, disuruh bayar denda, maka tidak dikisos. Nah, itu yang dimaksudkan oleh ayat ini oleh sebagian para ulama. Wa yadu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, Allah dan dia atau Nabi alaihi salatu wasalam telah meletakkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu ada pada mereka. Falladzina amanu bih, maka orang-orang yang beriman terhadap beliau, ya, terhadap Muhammad sallam, wa azzaruhu wa nasaruhu, dan senantiasa membantunya dan menolongnya, wattaba'un nura, dan mengikuti cahaya. Syekh mengatakan lam yaktafi biqouli, Allah tidak mencukupkan dengan firman-Nya saja. Amanu bih, mereka beriman terhadapnya, wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura, bal qala wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, bahkan mereka mengikuti petunjuk cahaya, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama dengannya. Ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Di dalam ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya harus kita ittiba, yaitu mengikut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak cukup hanya sekedar pujian kita terhadap beliau. Ya, tidak, ya, cukup kalau hanya sekedar pujian kita terhadap Islam, bahwa Islam ini baik, bagus. Sementara dia tidak sendiri masuk bergabung di dalamnya dan tidak mau mengamalkannya. Nah, fahadha yadullu ala anna madha al-islam wa thana'a ala al-islam wal muslimin, maka ini menunjukkan bahwasanya pujian terhadap Islam, sanjungan terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin, wa annahum ala haqqin, bahwasanya mereka itu di atas kebenaran, wa annal kuffara ala batil, bahwasanya orang kafir di atas kebatilan, wa anna syirka batil, bahwasanya semuanya syirik batil, kullu hadha la yakfi, seluruhnya ini tidaklah cukup, wa annahu la budda minal ittiba, bahwa mesti seseorang harus mengikut, jadi harus gabung. Nah, faman kana yamdahu al-islam wa yuthni alaihi, maka siapa yang memuji Islam dan menyanjungnya, wa yumajjiduhu, ya, memuliakannya, wa huwa lam yatruki syirka, dan dia tidak meninggalkan kesyirikan, bal yad'u ghairu Allah, bahkan dia menyeru selain kepada Allah, yad'ul asnama wal adrihata wal qubur, ya, dia menyeru berhala ataupun adriha nisan wal kubur ataupun kuburan, fa inna hadhihi al umura la tanfa'u wa la tufidu syai'an, maka sesungguhnya perkara-perkara tadi berupa ujian dan sanjungannya, tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan, tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah sedikit pun. Law kanat tanfa'u wa tufidu la afadat Abu Thalib, seandainya pujian dan keyakinan tadi bermanfaat, ya, maka tentu itu akan memberikan manfaat kepada Abu Thalib, hammar rasuli sallam, pamannya Rasulullah sallam. Fahadihi mas'alatun daqiqatun, maka ini adalah suatu masalah yang sangat, ya, sangat halus, daqiqah, ya. Naam, yang bagi at-tanabbuh laha, maka sepantasnya untuk seseorang memperhatikannya. Ya, bahwasanya dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pujiannya seseorang terhadap Islam, bantuannya terhadap Islam, tapi ketika dia tidak mau mengikut, tidak mau mengamalkan, ya, nah, maka bantuannya, pujiannya terhadap Islam tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka lihatlah bagaimana Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia membela mati-matian keponakannya Nabi alaihi salatu wasallam dalam dakwanya. Dia rela untuk diblokade, diboikot, menderita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin. Ya. Naam. Dia bahkan menyanjung Islam, menyanjung apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada untaian syair yang dinukilkan dari ya Abu Thalib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baik agamanya manusia. Ya. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammad. Dia tahu, dia yakin bahwa agama Islam ini apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu adalah kebaikan, adalah kebenaran. Tapi ketika dia tidak mau mengikut, tidak mau gabung, ya, maka keyakinannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ini yang diinginkan oleh beliau, ya. Fahadihi mas'alatun daqiqatun yanbaghi at-tanabbuh laha. Thumma sabruhu 'ala al-mashaqqati al-'azimati wal-'adawati al-balighah. Nah, kemudian Syekh mengatakan, menjelaskan tentang perkara ini. Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal lam yasir musliman. Kemudian bagaimana ya kesabarannya pamannya Nabi SAW ini terhadap masyaqqah al-azimah, penderitaan yang begitu luar biasa, wal adawa al-balighah, ya permusuhannya kaum musyrikin terhadap beliau. Ya, lakin lamma lam yadkhul fi, tapi ketika pamannya ini tidak ikut masuk, ai tidak mau mengucapkan syahadat, tidak mau mengikuti Nabi SAW, walam yatabarra min dinihi al-awwal, dan dia juga tidak mau berlepas diri, tidak mau menyatakan tentang kesesatan agamanya yang terdahulu, lam yasir musliman, maka dia belum menjadi seorang muslim. Ya. Ya, kalau seseorang masuk Islam, maka tidak pantas lagi dia memuji-muji, menyanjung-nyanjung agamanya yang telah dia tinggalkan. Ketika seseorang masuk bergabung dengan Ahlus Sunnah, tidak pantas lagi dia menyanjung-nyanjung kelompok bid'ah yang telah dia tinggalkan. Ya. Nah, maka lihatlah Abu Thalib mati dalam di atas kekafiran, karena dia tidak rela untuk berlepas diri dari agamanya, keyakinannya yang terdahulu. Lam yasir musliman, dia pun tidak menjadi seorang muslim. Ma'annahu ya'tadir min dhalik bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima mimma syaikhihim. Ya. Dia i'tidar, beralasan bahwasanya apabila dia masuk Islam, dia syahadat, berarti itu akan menjadi celaan bagi ayahnya, nenek moyangnya Abdul Muttalib dan Hashim, dan selain dari keduanya, dari tokoh-tokoh mereka, mimma syaikhihim. Ya. Hadzal ladzi, Syekh mengatakan, Syekh Shalih Hafidzallah dalam syarahnya mengatakan, hadzal ladzi manahu, inilah yang menghalangi Abu Thalib. Jadi di antara hal yang menghalangi Abu Thalib untuk masuk Islam, wahwa an-nukhuwatu wal-asabiyatul jahiliyah, yaitu apa? Kepanatikan jahiliyah, panatisme jahiliyah, panatik terhadap keyakinan agama nenek moyangnya, leluhurnya. Mana'athu minad duhuli fil aslam, menghalangi ia untuk masuk Islam. Wa mata 'alal kufri, dan mati di atas kekafiran. Ma lahu minal mawaqifil azimah, padahal dia memiliki ya sikap yang luar biasa, binusratil haqqi, dalam menolong kebenaran ini Islam, wadifai anhu, pembelaan terhadapnya. Wa ma'a dhalik lamma lam yattabi' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan itu ketika dia enggan dan tidak mau mengikut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tanfa'u hadhil umur, maka perkara ini tidak bermanfaat baginya. Illa ma sahha anna khuffifa anhu min adzabin nar, kecuali apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diringankan darinya, diringankan ya azab, azab ya azab neraka darinya. Haitsu asbaha fi dhahdahin min nar bisabab syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, wa fi riwayatin fi akhmasi qadamaihi jamratani min nar yagli minhuma dimagu ma yara an ahadan minan nari ashadda minhu azaban wa innahu lahwanuhum azaba. Ya, jadi kecuali satu hal, ya, nama yang diberikan kepadanya berkat syafaatnya Nabi SAW itu diberikan keringanan siksa. Nah, yaitu dalam hadis disebutkan bi akhmasi qadamaihi, bahwa dibawa kedua telapak kakinya Abu Thalib itu jamratani, ada dua barah min narin, dari bara api neraka, yagli minhuma dimagu, ya, sampai ke otaknya mendidih. Ya, ini yang paling ringan. Nah, diringankan dia, diletakkan apa? Bara api di bawah kedua telapak kakinya sampai ke otak mendidih. Bagaimana dengan usus? Kalau yang di atas saja paling jauh bisa mendidih, bagaimana yang di bawah? Yang dekat-dekat. Salam ya salam. Naam. Wa inna al-ahwanuhum. Baik. Ma yara anna hadan minan nari ashadda minu adaban. Dia tidak melihat bahwasanya tidak ada satupun orang yang lebih besar siksaannya daripada dia. Wa inna al-ahwanuhum adaban. Padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya. Baik. Qala rahimahullah, ahafidhullah, lam yanfa'u dhalik fi ihraj minan nar. Tidak memberikan manfaat, ya, untuk dia bisa keluar dari neraka, hanya diringankan. Tapi apa? Keringanan yang tidak menyelamatkan dia dari siksaan. Fala yata'aradu hadha ma'a qawlihi ta'ala 'anil kuffar. Dan ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Innama naf'ahu bitakhfif. Hanyalah manfaat, hanya sekedar apa? Keringanan. Tidak memberikan manfaat untuk dia dikeluarkan. Anhu min adabil faqat. Ya, bitakhfifi anhu. Ya, Abu Talib hanya diringankan darinya azab saja. Ya, tidak dikeluarkan. Dia masih terus disiksa. Kemudian berikutnya, ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian karena kekerabatannya dengan Nabi SAW dan bantuannya terhadap Nabi alaihissalatu wassalam, maka Rasulullah SAW pun hendak memohonkan pengampunan untuk pamannya. Fa anzalallahu taala alaihi, maka Allah turunkan ayat padanya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas bagi seorang nabi, ya, dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan pengampunan bagi kaum musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat dekatnya. Mimba di mata bayyana lahum, setelah jelasnya baginya mereka annahum ashabul jahim, mereka adalah para penghuni neraka jahim. Ya. Beliau mengatakan, qala syekh hafizahullah dalam syarahnya, nastafidu min hadha annahu la yakfil iqrar bi anna al-islam haqqun. Kita bisa mengambil faedah dari sini bahwasanya pengakuan tidaklah cukup kalau hanya sekedar pengakuan bahwasanya Islam itu benar. Wala yakfil mudafa'atu 'anil Islam, tidak pula cukup bagi seseorang pembelaannya dia terhadap Islam. Wala yakfi dhammu syirki wal musyrikin, tidak cukup pula kalau hanya sekedar mencela syirik dan kaum musyrikin. Kullu hadza la yakfi, ini semuanya tidak memberikan kecukupan, tidak memberikan manfaat, illa bittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattabi'ir rasula sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak mengikut terhadap Rasulullah SAW, fa inna hadhihi al-umura la tampu, maka sungguhnya perkara-perkara ini berupa pertolongannya terhadap Islam, bantuannya terhadap Islam, pujiannya terhadap Islam, seluruhnya tidak bermanfaat. Wa bina'an ala dhalik, ya, maka dibangun di atas perkara ini pula, fa inna ha'ula illadzina yusalluna wa yasumun, maka sesungguhnya mereka-mereka, ya, yang melaksanakan salat puasa, wa yashhaduna an la ilaha illallah, kemudian mereka bersaksi dengan lisan-lisan mereka bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa qad yujahiduna al-kuffara, bahkan boleh jadi kadang kalanya mungkin dia berjihad melawan orang-orang kafir, walakinnahum la yatrukuna syirka, tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan, mereka tidak meninggalkan kesyirikan, bahkan sebelum pergi perang justru cari jimat-jimat supaya bisa kebal, ya. Sementara Nabi mengatakan apa? bahwasanya jimat-jimat itu adalah bentuk kesyirikan. Ya. Walakinnahum la yatrukuna syirka, tetapi mereka tidak meninggalkan kesyirikan. Haul al-adrihati wal kubur, di seputar nisan dan kuburan. Wa yastaghithuna bil amwat, bahkan mereka beristighatsah memohon bantuannya terhadap orang-orang yang sudah mati. Wa yadhbahuna lil qubur, bahkan mempersembahkan sembelihan untuk kuburan. Fa haula'i la yanfa'uhum dhalik, maka mereka-mereka ini yang kelihatannya salat, puasa, bahkan mungkin pergi berhaji, bahkan boleh jadi pergi berperang melawan orang kafir, tapi ketika mereka tidak meninggalkan perbuatan syirik, maka salatnya, puasanya, hajinya juga tidak bermanfaat. Lianna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun, karena sungguhnya syirik tidak akan bermanfaat jika walaupun disertai dengan amalan, kebaikan. Lianna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun, karena suatu amalan apabila disertai dengan syirik tidak akan bermanfaat. Kama qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ila alladziina min qablika, dan juga telah kami wahyukan kepada orang-orang sebelum engkau, la in nasyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan amal, niscaya akan batal amalan-amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Madama annahu lam yatabarra minal musyrikin, selama dia tidak berlepas diri dari kaum musyrikin, wa lam yuqati'hum bid-din, ya, dan mereka tidak memutuskan hubungan dengan mereka dalam perkara din, agama. Adapun perkara din, ya, adapun perkara hubungan kerabat, hubungan kerabat, ya, maka sebagian sahabiyah, wallahi asma, ya, radhiyallahu anha, mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi qadim qadimat ilayya afasilu anha, wa Rasulullah, ibuku akan datang kepada sawah yang musyrik, dan dia masih dalam keadaan musyrik, afasilu anna, bolehkah saya berbuat baik padanya? Maka Nabi katakan, sili ummaki, ya, kamu berbuat baik sama ibumu, sambungkan hubungan kekerabatanmu kepada ibumu. Nah, jadi tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada keluarga kita, kerabat kita, ya, yang musyrik, ya, hanya sekedar hubungan kekerabatan nasab, ya, apalagi dengan mungkin tujuan kita supaya untuk bisa menarik mereka, ya, sehingga kita pun memberikan bantuan yang mereka butuhkan tiap hari makan minumnya, ya, adapun membantu mereka pada perkara din, perkara agamanya, pada natalannya, atau hari-hari atau yang berkaitan tentang ibadah yang mereka lakukan berupa ibadah batil atau kesyirikan, maka tidak diperbolehkan. Ini harus diputuskan. Ini yang beliau maksudkan, ya. Nah, walam yuqati'hum fid-din, ya. Jadi madama annahum lam yatabarra minal musyrikin, selama dia belum berlepas diri dari kaum musyrikin, walam yuqati'hum fid-din, dan tidak memutuskan hubungan dengan mereka pada perkara din. Ya. Perkara din. Adapun perkara karena dia kerabat kita, sehingga kita pun berbuat baik kepadanya ataupun mengunjunginya, terlebih lagi kita harapkan untuk menarik simpati supaya dia bisa masuk Islam, maka tidak mengapa. Tapi membantu dia melakukan perayaan-perayaannya tidak diperbolehkan. Ya. Harus kita putuskan. Fiddin. Ya. Fa'innau la yanfa'u dhalik. Maka sesungguhnya, ya, selama dia tidak berlepas dari kaum musyrikin, tidak memutuskan hubungan dengan mereka dengan dalam perkara agama, maka sesungguhnya itu tidak akan memberikan manfaat, ya, kepada orang-orang walaupun dia mengaku muslim. Walladzi tabayyana hadza annahu idza arafa rajulun min ahli al-Basrati aw al-Ahsa'i bi hubbi ad-din walladzi yatabayyanu, dan yang jelas pada perkara ini, annahu idza urifa rajul, apabila seseorang laki-laki diketahui dari kalangan ahlul basra ataupun ahsa, nama tempat, bihubbid din, kecintaannya dia terhadap agama, wa bihubbil muslimin, kecintaannya dia terhadap kaum muslimin, ma'annahu lam yansurud din, lam yansurid din, padahal dia belum pernah memberikan pertolongan terhadap agama ini, biadin, tidak dengan tangannya, wala malin, tidak pula dengan hartanya, wala wala lahu minal a'dzar, tidak pula mereka dia punya udzur, misla mali Abi Thalib, seperti apa yang ada pada Abi Thalib, ya. Fahumun waqi' min aktsari man yad'i ad-din. Wa tayyib. Wa fahmul waqi' min aktsari man yad'i ad-din tabayyana lahu huda min ad-dhalali wa urifa su'ul afhami wallahu al-musta'an. Kita baca syarahnya dulu nih. Kita sudah baca kemarin ini. Beliau mengatakan yaksur bidzalika, ai Syekh Muhammad Abdul Wahab memaksudkan dengan ucapannya tadi, ini seseorang dari penduduk Basar, penduduk Ihsa, ya, diketahui bahwa dia cinta terhadap agama ini, cinta kepada kaum muslimin, ya. Yaksud bidzalika al ulama, dia maksudkan adalah para ulama alladzina fi waqti, yang ada di zamannya, alladzina araful haqqa, yang mereka mengetahui al-haq, wa araful tauhid, mereka mengetahui, mengilmui tentang tauhid, wa araful butlan asyirki, mereka mengetahui kebatilannya syirik. Lakin ma'ahadha lam yakumu bidda'wati Allah. Bersamaan dengan ini, kata beliau, dia tidak melaksanakan dakwah ila Allah. Tidak mengajak orang ke jalan Allah. Tidak mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Ya, nah. Lam yakumu bidda'wati ila Allah wal amri bitauhid wal nahi anis syirki. Tidak memerintahkan orang untuk mentauhidkan dan melarang orang dari kesyirikan. Wal ingkar alal musyrik, ataupun mengingkari kaum musyrikin. Lam yakumu bidzalik, mereka tidak melaksanakan yang demikian itu. Haulai mithlu Abi Thalib, maka kata beliau ini, mereka ini mirip, ya, dengan Abu Thalib. Li'annahu ma badarul khaira li hadzal din, karena dia tidak mengerahkan kebaikan, ya, pada agama ini. Wala da'u ila Allah azza wajal, tidak pula mereka mengajak kepada jalan Allah. Wala bayyanu linnas, tidak pula mereka menjelaskan kepada manusia. Bal katamul ilma, bahkan dia menyembunyikan ilmu. Alladzi indam, yang ada pada mereka. Wasakatu an syirki, dan mereka diam terhadap kesyirikan. Wa asyu ma'al musyrikin, bahkan dia hidup berdampingan dengan kaum musyrikin. Jadi boleh mengatakan bahwasanya orang-orang yang memiliki ilmu tentang perkara tauhid, keutamaan tauhid, mengetahui tentang syirik, bahayanya syirik, kemudian dia tidak memperingatkan orang-orang, ya, akan bahayanya. Maka ini kata beliau, ya, ini ada kemiripan dengan Abu Thalib. Ini hati-hati, ya. Ada kemiripan dengan Abu Thalib, wallahul musta'an. Tapi ini yang kita baca pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Dengan demikian selesai pembahasan yang keempat, berarti tinggal dua pembahasan. Pembahasan yang kelima dengan pembahasan yang keenam. Baik, wallahu alam. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.